الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا ستة سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام مسلم، قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حداد ابن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ولا حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى ولا حدثنا ابن مهدي ولا حدثنا شعبة، وقال ابن مثنى حدثنا أبو عامر ولا حدثنا هشام حاء، وقال ابن مثنى حدثنا سالم بن نوح ولا حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء، وحدثنا أبو بكر بن شيبة ولا حدثنا محمد بن بشير عن سعيد، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشر خلت، في حديث سعيد في اثنتي عشر، وشعبة في سبع لسبع عشرة أو تسع عشرة. لسندنا كما أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، dia mengatakan kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 16 hari telah berlalu dari bulan Ramadan. Faminha man shama wa minna man aftar. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Falam ya'bi as-sha'imu 'ala al-muftir. Ada yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, wala muftiru 'ala shaim. Tidak juga orang yang berbuka terhadap orang yang berpuasa. Hadis yang kedua dengan sanadnya masih dengan Abi Sa'id Al-Khudri, akan tapi ada beberapa jalur jalan yang semua jalur itu berkumpul kepada Abi Qatadah. Kepada Qatadah, seperti hadis Hammam, yaitu Hammam bin Yahya. Hanya saja dalam hadis Taimi dan Umar bin Amir dan Hisham disebutkan perang atau keluar itu 18 hari telah berlalu. Dalam hadis Sa'id 12 hari. Dalam hadis Syu'bah 17 hari atau 19 hari. Ini bermacam-macam riwayat. Ada yang mengatakan 12 hari. Ya. Fasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah لثلاث عشرة خلت من رمضان. Nabi ya masuk pagi hari, datang di Mekah pada 13 hari yang telah berlalu dari Ramadan. Ada yang mengatakan 16 hari, ada 18 hari, ada yang 12 hari. Dia mengatakan bahwa 17 hari atau 19 hari. Yang masyhur di dalam kitab Maghazi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwatil fath min al-Madinah li 10 خلونا من رمضان، يعني yang masyhur kisahnya bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah untuk perang menaklukkan kota Mekah adalah pada 10 hari telah berlalu Ramadan. Wa dakhalaha li 19 khalat minhu. Dan beliau masuk ke Mekah pada 19 hari telah berlalu Ramadan. Berarti berapa hari perjalanannya? 9 hari. Ya, 9 hari. Kalau hari ini berangkat dari Madinah ke Mekah dengan bis antara 6 dengan 7 jam. Dengan dengan kereta api cepat itu bisa 90 menit, 1,5 jam. Kalau dahulu 9 hari berarti ada hari-hari, yakni 9 hari dalam perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah, ya, ada yang puasa, ada yang tidak. Di dalam perjalanannya ada yang beliau puasa. Inilah yang kita sebutkan, yang kita pahami apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan jumhur, yaitu bolehnya berbuka bagi orang yang terbit fajar terhadapnya pada safarnya. Berarti dia berhari-hari di dalam perjalanan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa perjalanan beliau itu tidak satu hari. Nah, di sini juga hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwa di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Kemudian juga hadis-hadis yang sebelumnya yang kita pelajari, ulaikal usah, ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang yang membangkang, yaitu orang yang kondisi dalam bersafarnya dia berpuasa tetapi puasa itu membebankan dirinya, ya, melemahkan dirinya. Maka sebaiknya bagi mereka itu adalah berbuka. Dan Nabi untuk mencontohkan berbuka, Nabi berbuka minta air terang-terangan, kemudian beliau minum di hadapan para sahabatnya. Baik. Hadis berikutnya, حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفصل ابن مفضل حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي سل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على صائم صومه ولا على المفطر إفطاره. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia mengatakan kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, maka tidaklah dicela orang yang berpuasa atas puasanya, dan tidak juga dicela terhadap orang yang berbuka akan bukaannya. Haddathani Amr An-Naqid qala haddathana Ismail bin Ibrahim an Juwairi an Jurairi عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا تجر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. Hadis berikutnya yaitu Abi Sa'id dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Maka di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Maka yang berpuasa tidak tersinggung terhadap orang yang berbuka atau tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Mereka memandang bahwasanya siapa yang mendapatkan kekuatan pada dirinya maka dia berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Dan mereka memandang bahwasanya siapa yang mendapatkan kelemahan pada dirinya atau rasa lemah, keletihan, maka dia berbuka, maka itu adalah baik. Hadis yang berikutnya, حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وصويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبي نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah, keduanya mengatakan, kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang berpuasa dia berpuasa, yang berbuka dia berbuka. Satu sama lainnya tidak saling mencela. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Dengan sanadnya kepada Humaid bahwasanya Anas bin Malik ditanya tentang puasa Ramadan di dalam safar. Beliau mengatakan, kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Tadi hadis Abi Sa'id, kemudian hadis Jabir, kemudian hadis Anas bin Malik. Kemudian hadis berikutnya, wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Humayd qala kharajtu fasumtu faqalu li a'id قال فقلت إن ناسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، فلكيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. Dengan sanadnya kepada Humaid, dia mengatakan, aku keluar, yakni bersafar, fasumtu, aku pun berpuasa. فقالوا لي lalu mereka-mereka yakni orang yang ada di sekitarnya mengatakan kepadaku Aid ulangi wala qultu lalu aku mengatakan inna anasan sesungguhnya Anas akhbarani Anas bin Malik meritaukan kepadaku bahwa anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yusafirun fala ya'ibu as-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Mereka itu bersafar, maka yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Falaqitu Ibnu Abi Mulaikah, aku bertemu dengan Ibnu Abi Mulaikah, fa akhbarani, beliau memberitahukan kepadaku an Aisyata radhiyallahu anha bimithlihi, yaitu Aisyah juga memberitahukan seperti itu juga, yakni para sahabat mereka bersafar, ada di antara mereka yang berpuasa, ada di antara mereka yang berbuka, maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang panjang yang telah kita pelajari ini memperkuat kepada kita dalil-dalil jumhur ulama. Ya, dari a'immah arba'ah yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama yang menunjukkan bahwa puasa dan berbuka di dalam bersafar kedua-duanya adalah boleh. Ya, orang yang berpuasa tetap sah puasanya. Berbeda dengan pendapat ahli zahir yang mereka mengatakan puasa orang yang bersafar tidak sah. Lalu mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal bagi orang yang musafir melihat keadaannya. Mayoritas ulama mengatakan sesuai dengan keadaan. Jika seandainya puasa tidak membebankan dirinya di dalam safar itu, maka puasa lebih baik daripada berbuka. Tapi apabila puasa itu membebankan dirinya, menambah letih dan lelahnya dalam bersafar, sementara safar itu qita'atun min azab, dia adalah bagian bentuk azab, ada unsur letih, lelah, tidak kenyamanan. Berbeda dengan orang tinggal di rumah, dia nyaman. Ya. Dan datang lagi puasa yang membebankan dia, maka berbuka lebih baik bagi dirinya. Maka ini dikembalikan kepada kondisi. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit? Orang sakit juga begitu. Orang yang sakit juga begitu. Kalau seandainya ada orang yang sakit, puasa itu tidak membebankan dirinya, maka berpuasa lebih baik bagi dia dan puasanya sah. Tapi kalau seandainya menambah sakit atau memperlambat kesembuhannya, maka berbuka lebih baik bagian daripada berpuasa. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Kemudian dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama, ketika kita bersafar ya, dan kita masih berpuasa, maka belum boleh kita langsung berbuka, kecuali kalau seandainya kita memulai puasa kita di dalam safar kita, maka di situ boleh kita berbuka. Namun ada riwayat dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik ketika dia ingin naik ke kendaraannya ketika dia safar, dia minum. Jadi dia sudah membatalkan puasanya sebelum dia berangkat. Dalam hal ini adalah khilaf pada ulama ya, wallahu ta'ala alam. Tentu kita lihat bagaimana para sahabat memahaminya, termasuk dari Anas bin Malik ya, bagaimana cara mereka menyikapinya, wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pembahasan kita sampai di sini ya, sudah selesai kita membacakan hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita mulai kepada bab yang baru, yaitu pahala orang yang berbuka di dalam perjalanan, idza tawallal amal, apabila dia ya membawa tugas atau melakukan sebuah kegiatan atau tugasnya. Kita lihat pertanyaan dari ya, kawan-kawan kita, pemirsa atau yang hadir. Baik, Ustaz ingin bertanya, Ustaz, apakah boleh kita menyebar informasi bahwasanya si fulan adalah pelaku dan terjaring komunitas LGBT? Ya, informasi ini dapatkan dari sumber yang valid, Ustaz, dengan tujuan agar tidak ada korban selanjutnya. Boleh. Karena ini sangat berbahaya. LGBT ini adalah penyakit menular. Ya, karena seseorang pelaku biasanya adalah korban sebelumnya. Maka apabila dia menjadi korban sebelumnya, dia ingin menjadi pelaku, tentu dia akan mencari korban lagi, mangsa lagi. Maka kita boleh menyampaikannya karena ini adalah dalam bentuk tahdzir, memberikan peringatan. Ya. Atau dan mengingatkan orang untuk waspada, maka ini adalah disyariatkan, tidak termasuk ghibah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, saya pernah dengar dari TV Sunnah bahwa bacaan setelah sholat duha yaitu Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka 'ala innaka antat tawwabur rahim 100 kali, apakah hadisnya sahih? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Apakah hukumnya memutuskan hubungan silaturahmi? Kita perlu mengetahui apa makna silaturahmi. Silaturahmi dan silaturahim dalam bahasa Arab itu sama tulisannya. Hanya saja cara pun pembacaannya, tulisannya sama, silaturrahim, atau kita bacakan silaturrahim, yang satu dibacakan kasrahnya, silaturrahim. Ya. Yang dimaksud dengan silaturrahim atau silaturrahmi itu adalah menjalin hubungan dengan karib kerabat. Silah adalah hubungan. Rahim adalah rahim yang ada di dalam ya, tempat ngandungnya anak. Rahim. Jadi hubungan rahim, yakni hubungan karib kerabat kita. Kalau ini yang dimaksud dengan silaturahim atau silaturahmi, maka memutusnya adalah haram. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi atau silaturahim. Yani dengan kerabatnya, saudara dengan saudara, anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, ya tentu yang tidak alasan syar'i. Berbeda dengan alasan syar'i, yaitu ya, apabila memberikan sebuah kejeraan atau hukuman, ya karena hubungan syar'i maka itu adalah boleh. Tapi kalau hubungan dunia tidak boleh sama sekali. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dan nanti rahim itu akan berdiri. Dia menuntut orang-orang yang memutuskan hubungannya. Tapi kalau yang dimaksud dengan hubungan silaturahmi ini adalah persahabatan, ya, tetangga dengan atau kawan-kawan dan yang lainnya, itu tidak sama hukumnya dengan karib kerabat kita. Ya, kalau dalam persahabatan kita lihat menguntungkan kepada akhirat kita atau tidak. Ya. Yang tidak boleh dalam agama adalah kita mendiamkan saudara kita melebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan atau menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Fa'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Yang satunya berpaling, yang satunya berpaling. Berarti 3 hari pertama boleh. Kalau seandainya terjadi clash antara mereka. Ya. Antara hubungan silaturahmi enggak boleh. Enggak boleh kita memutuskan. Orang yang bersahabat saling tidak tegur menegur lebih dari 3 hari tidak boleh. Yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memulai salam. Kalau sudah menyampaikan salam berarti dia sudah berbaik. Walaupun tidak seperti sebelumnya. Ya, tidak mesti harus sebelumnya. Walhasil ketika dia sudah bersalaman atau saling menyampaikan salam berarti mereka sudah dihitung sudah menjalin hubungan dan sudah terputus muqata'ahnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita umumkan bagi kawan-kawan kita dari Yayasan Dar al-Iman. Ya, saya dapat informasi dari Ustaz Ali Musri, pembina kita, bahwa mertua beliau di Sawahan meninggal dunia, ibu mertua beliau. Mungkin boleh jadi kita bisa melayat ke sana pagi ini. Ya, Allah taala alam. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.